Mitra Bisnis, kemelut kasus Akhil Mokhtar, Hakim Mahkamah Konstitusi nonaktif yang ditahan KPK akibat dugaan suap, memunculkan istilah baru, yakni trias koruptika, yang memaknai tiga wilayah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang semuanya ada oknum yang tersangkut kasus korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Ya, korupsi di negara kita ini jauh lebih besar dan jauh lebih luas dari yang kita duga. Semua lembaga ini kan sudah terjangkiti virus korupsi yang luar biasa besarnya. Di tingkat eksekutif misalnya kita melihat mulai dari kantor kelurahan sampai istana kepresidenan. Di wilayah legislatif mulai dari DPRD tingkat kabupaten kota sampai ke DPR pusat. Kemudian di yudikatif ini juga mulai dari pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung dan kemudian juga lembaga yang lain seperti Mahkamah Konstitusi juga sudah terlibat. Jadi hampir di semua lini ini kita terjangkiti oleh korupsi. Nah, menurut saya dengan kondisi korupsi yang semacam ini kita tidak bisa lagi menyelesaikan secara parsial. Karena secara jelas ini bahwa korupsi di negeri ini dilakukan oleh rezim ya. Kalau sudah semua lini korupsi ini, ini menurut saya sih istilah yang tepat ini rezimnya yang korup. Jadi karena rezimnya yang korup ya cara menyelesaikannya ya dengan mengganti rezimnya lah. Karena ini sudah sangat dahsyat dan jumlahnya juga ratusan triliun. Ini yang baru kita ketahuan ini kan soal beberapa pemilu kada yang ada mangan korupsinya di Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, pasti ada ratusan pemilihan kepala daerah yang juga terlibat korupsi, yaitu menyuap MK. Dan juga ini bukan hanya di legislatif, yudikatif, eksekutif, tapi juga di penyelenggara pemilunya sendiri, mulai KPU itu mulai dari daerah sampai pusat ini juga korup. Itulah sebabnya hasil pilkada, hasil pemilu ini selalu bermasalah, melahirkan tiga hal. Kalau bukan sengketa hukum, ya amuk massa. Kalau bukan amuk massa dan sengketa itu pasti juga melahirkan koruptor. Jadi sudah demikian dahsyatnya menurut saya korupsi di Republik ini. Lalu langkah apa lagi Pak yang harus diambil agar tidak ada lagi korupsi di negeri ini? Kalau mau penyelesaian lewat pemilu, yaitu kita harus meyakini betul dan harus bersikap teguh, yakin bahwa untuk tidak memilih orang-orang dari partai yang korup. Jadi saya dari Gerakan Indonesia Bersih ini ke depan ini mau mengkampanyekan melawan korupsi yang lugas itu, yaitu jangan memilih siapapun orangnya dari partai yang korup. Karena mungkin ada 1-2 teman kita yang baik, tapi kalau ada di dalam partai yang korup, ini cepat atau lambat dia akan terjangkiti juga virus korupsi. Dan juga jangan salah bahwa semua tadi yang kita sebutkan itu dari legislatif, dari yudikatif, dari eksekutif itu bermula memang dari partai-partai yang korup. Jadi kalau bukan orang partai yang korup, ini orang yang dari luar tapi yang memilih partai-partai yang korup itu di DPR, di seleksi lewat itu. Jadi memang agak rumit. Nah, cara penyelesaian yang paling elegan, yang tidak menimbulkan terlalu banyak masalah itu adalah mengkampanyekan kepada rakyat Indonesia untuk tidak memilih partai korup. Berarti akan merugikan orang di parpol itu yang benar-benar bersih dong Pak? Pada mulanya sih demikian. Kita misalnya tahun 2009 kan kita kampanye jangan pilih politisi busuk. Nah kemudian kan yang muncul memang orang-orang yang baik. Kita lihat misalnya ada Anas Urbaningrum, ada Andi Maranging, ada Angelina Sondah. Ini kan tiba-tiba orang-orang yang baik pada mulanya. Tetapi ketika masuk di dalam partai yang korup, nah mereka cepat atau lambat ya akhirnya terjadi di korupsi. Dan teman-teman yang di DPR itu, yang sekarang ditangkap oleh KPK itu, ketika tahun 2009 itu orang-orang baik. Teman-teman kita juga, teman-teman saya, orang yang saya yakini betul ketika dia masuk ke situ itu orang sebagai orang-orang yang baik. Tapi kan karena memang partainya korup, partainya busuk, ya mereka pasti akhirnya hanyut juga dalam kebusukan itu. Oleh sebab itu sekarang ini ya mungkin merugikan teman-teman kita yang baik, tetapi ya kesalahan dia kenapa masuk partai yang korup. Karena mereka ini, teman-teman kita yang hanya beberapa orang ini tidak akan sanggup melawan sistem yang korup di dalam partai-partai politik itu. Nah, partai yang korup itu yang mana sih? Nah, ini saya sih berpendapat ya ada ya yang partai yang pimpinannya sedang diproses di KPK itu udah pasti partai yang korup lah. Karena tidak mungkin partai yang bersih kalau pimpinannya korupsi. Pasti ini juga menjalar dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota sampai bahkan sampai ke tingkat kecamatannya. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.